Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran kita seputar permasalahan tauhid atau aqidah dari kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tiga jenis al-khauf, tiga jenis rasa takut yang memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang pertama yang telah kita sebutkan dari jenis al-khauf, dari jenis rasa takut, yaitu khaufus sir, yaitu takutnya seorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari berhala atau tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau jenazah, atau makhluk-makhluk halus yang dia meyakini hal tersebut bisa memberikan sesuatu yang dia benci. Dan takut jenis yang pertama ini, khaufus sir, apabila ada pada seorang, maka orang tersebut terjatuh ke dalam syirik besar. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua yang telah kita sebutkan dari jenis-jenis al-khauf adalah rasa takut seorang terhadap orang lain sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan jenis takut ini tidak sampai kepada syirik besar, akan tetapi hukumnya adalah haram dan termasuk syirik kecil. Dan jenis takut yang ketiga yang telah kita sebutkan, dan ini jenis takut yang diperbolehkan ada pada seorang, yaitu al-khauf at-tabi'i, rasa takut yang itu merupakan tabiat atau naluri seorang, yang mayoritas manusia biasanya mereka memiliki rasa takut jenis ini. Di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama, yaitu seorang takut kepada orang yang zalim, atau seorang takut kepada binatang buas, jadi jenis buaya misalnya, atau singa, harimau, seorang takut tenggelam, dan yang lainnya dari jenis-jenis atau contoh-contoh yang merupakan al-khauf at-tabi'i, rasa takut yang merupakan tabiat yang ada pada manusia. Dan jenis yang ketiga ini itu tidak tercela apabila ada pada seorang. Hanya saja, naam, apabila ada pada seorang jenis takut tabiat ini tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai takut ini menguasai orang tersebut sehingga naam merusak jiwanya atau menggoncang jiwanya, membuat dia stres atau menghalangi dirinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tambahkan sedikit, Naam, dari keterangan terkait dengan al-khauf, dan tidak akan kita baca semua keterangan-keterangan di sini karena waktu yang singkat dan kitab ini sangat tebal. Kita tambahkan sedikit faedah yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidzahullah di sini, yaitu sebab-sebab yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui agar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, sehingga diharapkan tatkala kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membantu kita mengerjakan segenap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Fauzan Hafidzahullah halaman 81, qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian para ulama, khauful 'abdi min rabbih 'azza wa jalla yunsha'u min umurin. Rasa takut seorang kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jal, itu bisa ditumbuhkan melalui sebab-sebab berikut ini. Jadi di sini ada beberapa sebab yang dengannya insya Allah akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalan yang pertama adalah ma'rifatuhu bil jinayah wa qabhiha. Sebab yang pertama yang bisa menimbulkan rasa takut pada seorang terhadap Allah Azza wa Jal adalah seorang mengetahui tentang kejelekan tersebut dan dampak buruknya. Jadi tak kala dia mengetahui sesuatu itu dosa, sesuatu itu dilarang dan memiliki dampak-dampak negatif, maka dengan sebab ini, naam, dia akan menjauhi perkara tersebut dan akan menimbulkan rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jal. Sebagai contoh misalnya, seorang mengetahui tentang dampak buruk dari ad-dukhan, dari merokok misalnya. Kalau dia mengetahui dan menyadari dampak negatif yang ada pada dukhon itu lebih banyak daripada positifnya, kalau itu ada positifnya, tapi hampir tidak ada dampak positifnya. Semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti dan pasti itu mengandung kemudaratan, seperti ad-dukhon, seperti merokok. Satu, dia sudah menghambur-hamburkan uang, sama saja seperti dia membakar uang. Kemudian yang kedua, dia membahayakan jiwanya, karena dengan sebab merokok telah disebutkan di dalam ilmu kedokteran banyak sekali penyakit-penyakit yang ditimbulkan dengan sebabnya. Asal-muasalnya adalah rokok. Nah, seorang akan terkena asma misalnya, pernapasannya akan pendek, belum lagi menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Dan jelas di situ disebutkan di rokok tersebut, nah, dampak buruk dari rokok. Maka dari sini diambil faedah yang disebutkan oleh para ulama, sesuatu itu diharamkan kalau dia memudaratkan seorang manusia. Dan di sini rokok jelas. Orang kafir saja mengakui rokok tersebut naam merusak kesehatan seorang. Dan bahkan ya, para atlet luar negeri, nah, menurut cerita atau berita itu mereka sangat dilarang ya untuk merokok, meminum khamr, meminum minuman keras, karena ini akan mempengaruhi fisik mereka. Orang kafir saja mengetahui hal ini. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya rokok tersebut hukumnya haram, bukan makruh. Nah, bukan makruh. Akan tetapi hukumnya adalah haram. Begitu juga misalnya al-khamr, minuman keras. Nah, apabila seorang itu menyadari bahwasanya pada khamr tersebut, nah, itu memiliki dampak-dampak yang buruk. Nah, akan merusak akal sehat seorang. Betapa banyak orang melakukan pembunuhan, melakukan tindakan-tindakan di luar kendali dia, tatkala dia sedang mabuk-mabukan. Setelah dia sadar, ternyata dia sudah melukai saudaranya, melakukan perbuatan yang itu di luar kontrol dirinya. Belum lagi khamr merusak ginjal, merusak fisik seseorang, dan banyak contoh yang lainnya. Jadi dengan seorang itu mengetahui perkara tersebut adalah sebuah dosa dan memiliki dampak-dampak yang buruk, maka dengan sebab ini akan timbul rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus meyakini, sebagaimana yang telah kita sebutkan, kita juga harus mengimani apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, begitu juga yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti dan pasti mengandung kemudaratan, mengandung kejelekan. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melarang. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu, begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu dalam keadaan sesuatu tersebut memiliki banyak kebaikan. Akan tetapi setelah diteliti, nah, dan bahkan yang meneliti terkadang bukan orang muslim, tapi malah orang-orang kafir. Mereka menemukan bahwasannya larangan-larangan yang disebutkan dalam Al-Quran, begitu juga dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata memiliki dampak buruk. Ini saja orang kafir mengetahuinya, menyadarinya, maka lebih-lebih seorang muslim. Nah, dia mengetahui hikmah atau tidaknya suatu perkara, dia tetap harus mengimaninya dan menjalankannya, walaupun dia tidak mengetahui apa hikmahnya. Yang jelas, apa yang Allah perintahkan mengandung kebaikan, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang pasti dan pasti mengandung sebuah kejelekan. Ini sebab yang pertama yang bisa menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sebab yang bisa menumbuhkan rasa takut seorang kepada Allah Azza wa Jalla adalah tasdiquhu bil wa'id. Dia membenarkan ancaman-ancaman, siksaan-siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Allah rattaba 'alal ma'siyah 'uqubataha. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpahkan hukuman-hukuman kepada pelaku maksiat. Dan banyak sekali semenjak di zaman dahulu, di zaman para nabi, sampai sekarang. Ada di antara pelaku-pelaku dosa itu yang disegerahkan hukumannya. Seperti kaumnya Nabi Lut. Naam, yang diangkat bumi mereka, kemudian ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Ada Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Meletuskan gunung Merapi, ya. Membuat gunung Merapi itu tersebut meletus. Banjir di mana-mana. Naam, dan ini mustahil terjadi kecuali ada sebab-sebabnya. Pasti di sana ada yang melakukan kemaksiatan. Dan kalau maksiat itu sudah merajalela, sudah di mana-mana, maka hendaklah kita menjauh dari tempat itu. Kalau nasihat sudah tidak diindahkan, sudah tidak didengar, maksiat sudah merajalela di tempat itu, hendaklah kita menjauh di tempat itu. Nah, lambat laun tempat tersebut akan ditimpahkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mengimani ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan menimpahkan hukuman-hukuman bagi seorang di dunia, disegerakan hukumannya. Tatkala dia sedang atau setelah melakukan kemaksiatan. Akan tetapi bukan berarti tatkala seorang bermaksiat kemudian Allah Subhanahu wa taala menunda siksaannya, hukumannya di dunia, bukan berarti orang tersebut selamat selama dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini hendaklah dia lebih khawatir. Naam. Bisa jadi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan yang lebih keras. Maka oleh sebab itu jangan heran, jangan kita tertipu apabila orang-orang kafir mereka dengan sekian banyak kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan di dunia ini, sebagian mereka ada yang tidak disegerakan siksaannya. Bukan berarti mereka tidak akan disiksa. Akan tetapi itu adalah istidraj kata para ulama. Itu adalah tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan orang tersebut melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian tidak ditimpakan musibah. Dibiarkan agar dia terus melakukan maksiat dan di akhirat nanti dia akan disiksa. Nah, jadi tetap kita khawatir. Tak kala kita melakukan maksiat, kok aman-aman saja? Kok kita mencari rezeki lancar-lancar saja? Padahal dalilnya, kalau kita melakukan maksiat, rezeki itu akan seret mempengaruhi rezeki seorang. Kok ini semakin lancar? Ini hendaklah tetap hati-hati seorang. Nah, bisa jadi kalau dia tidak bertobat di dunia, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman yang lebih keras. Salisan, sebab yang ketiga yang bisa menumbuhkan rasa takut seorang kepada Allah Azza wa Jalla adalah kaunuhu la ya'lamu la'allahu yumna'u minat taubah wa yuhalu bainahu wa bainaha idar takaba adzambu. Sebab yang ketiga adalah dia tidak mengetahui, bisa jadi tatkala dia melakukan maksiat Allah Subhanahu wa taala mencegah dia untuk bertobat dan dia dihalangi antara dia dan dosa tersebut. Jadi tatkala seorang melakukan maksiat bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobat pada dirinya. Allah biarkan terus-menerus bermaksiat. Nah, tujuannya adalah menutup pintu tobat pada orang tersebut. Maka tatkala kita melakukan maksiat, hendaklah kita segera sadar. Jangan-jangan akhir hidup kita ditutup dengan su'ul khotimah. Akhir hidup kita ditutup dengan su'ul khotimah, mati yang jelek. Dan ciri-ciri penduduk neraka seorang yang akan diazab di alam kubur dan disiksa dalam neraka nanti adalah su'ul khotimah. Nah, jadi tetap kita khawatir. Maka dari sini, kalau kita mengetahui hal ini, Pak, insya Allah dengan sebab-sebab ini akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tak kala kita sedang melakukan dosa, mungkin apakah itu sengaja atau karena khilaf yang kita lakukan, maka hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Jangan menunggu esok hari. Jangan menunggu nanti tak kala kita tua. Ya, siapa tahu besok kita sudah meninggal. Ya, belum sempat bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Selama kita mengingat dosa, ya, yang telah kita lakukan, segera mungkin kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Karena dengan kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang. Jadi ini diantara sebab-sebab yang menimbulkan rasa takut seorang kepada Allah Azza wa Jal. Kita langsung masuk jenis syirik yang kedua. Tsanian, masih membahas tentang seputar syirik besar. Yang kedua adalah asyirku fil mahabbah. Syirik dalam rasa cinta. Jadi pada mahabbah, nanti akan disebutkan jenis-jenis mahabbah, jenis-jenis rasa cinta. Ada di antara jenis mahabbah, di antara jenis rasa cinta itu yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam syirik besar. Ada juga di antara jenis mahabbah, jenis rasa cinta yang itu diperbolehkan ada pada seseorang. Dan ini merupakan tabiat manusia. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya dan jenis-jenisnya. Kata Syekh Fauzan Habibullah di sini, "Qulna fi ma sabaq innal khawfa minallahi ta'ala la budda ay yakuna makrunan bi mahabbatihi subhanah." Telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, innal khawfa minallahi ta'ala la budda ayyakuna makrunan bimahabbatihi subhanak. Bahwasannya rasa takut seorang kepada Allah Ta'ala itu harus digandengkan dengan rasa cinta seorang kepada Allah. Jadi tak kala kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setidaknya ada dua poin penting. Ada dua hal yang harus ada sehingga ibadah kita itu memiliki ruh, memiliki ruh, memiliki nilai. Tak kala kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaklah ada rasa unsur atau ada unsur rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Takut kepada siksaannya kalau kita melanggar perintah-perintahnya. Takut terhadap nerakahnya, takut terhadap siksa kuburnya. Jadi tak kala kita beribadah harus ada unsur rasa takut. Kemudian berikutnya harus ada unsur rasa cinta. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian para ulama juga menambahkan poin yang ketiga. Tak kala kita beribadah hendaklah ada unsur ar-raja. Ada unsur harapan. Hendaklah ketika kita beribadah itu kita berharap pahala, berharap surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak kala ada tiga unsur ini pada diri seorang yang sedang beribadah, maka ibadah tersebut akan sempurna, akan memiliki ruh. Nah, jadi tak kala kita misalnya sholat, harus ada unsur takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. takut kepada nerakanya, takut kepada siksaannya. Kemudian yang kedua, ada unsur cinta. Kita melakukan sholat karena kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian unsur yang ketiga, kita melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, kita mengharapkan pahala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa insya Allah dengan tiga hal ini, tak kala kita beribadah, maka ibadah kita akan memiliki ruh. Berbeda seorang yang beribadah hanya sekedar kebiasaan. Nah, dia beribadah tanpa dibarengi dengan rasa takut, rasa harap, nah, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga hal ini, itu harus berkumpul, tidak boleh bersendirian. Kalau dia bersendirian, maka ibadah orang tersebut akan rusak. Disebutkan oleh sebagian para ulama, qala ba'dul ulama, kata Syekh Fadhlan Hafidzahullah, man 'abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiqun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala didasari hanya rasa cinta saja, maka itu adalah ibadahnya orang munafik. Orang munafik, naam, hanya didasari rasa cinta. Tidak takut kepada Allah. Tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِيٌ. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya didasari unsur takut saja, itu adalah ibadahnya haruri. Yaitu ibadahnya orang-orang khawarij. Nah, orang-orang khawarij, mereka sangat takut dengan siksaan Allah. Sehingga ujung-ujungnya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan mereka beranggapan pelaku dosa besar itu tidak ada tobat bagi mereka. Ini diantara kekeliruan atau kesalahan yang ada pada kelompok khawarij. Ibadah mereka didasari mayoritas naam dengan rasa takut. Sehingga mereka menganggap pelaku-pelaku dosa besar itu kekal di neraka dan dia keluar dari agama. Dan kelompok khawarij itu mirip, nah ada perbedaan sedikit, itu dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok khawarij dan Mu'tazilah menghukumi pelaku dosa besar itu keluar dari agama Islam ketika di dunia. Maka oleh sebab itu tidak aneh kalau mereka menghalalkan darah-darah pelaku dosa besar. Adakah muslimin yang sedang naam mabuk-mabukan atau berada di lokalisasi, mereka melakukan pengeboman. Nah, kenapa mereka berani menumpahkan darah kaum muslimin yang melakukan dosa besar? Karena mereka meyakini mereka semua yang melakukan dosa besar tersebut, yang sedang bermaksiat tersebut, mereka semua telah keluar dari agama Islam. Dan yang lebih parah lagi, mereka mengkafirkan orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Karena alasan mereka, karena orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu berhukum dengan hukum tagut, berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Dan mereka memiliki dalil, mereka pelintir dalil ini. Yang pada hakikatnya itu bukan dalil naam untuk menguatkan kesesatan yang ada pada mereka. Mereka mengatakan, membawakan firman Allah Jalla wa'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka semua itu kafir. Kata mereka, Orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu jelas-jelas berhukum dengan undang-undang. Bukan hukum Allah yang dipakai, bukan hukum Rasul. Sehingga dengan ayat ini, mereka adalah kafir. Boleh kita menumpahkan darah seorang polisi, boleh kita menumpahkan darah seorang TNI, dan orang-orang yang bekerja di pemerintahan secara umum. Atas dasar ini. Nah, mereka pahami dalil itu seperti itu. Dan ternyata mereka salah memahami dalil tersebut. Ayat tadi, konteks ayat tadi Allah sebutkan dalam surat yang sama itu dalam bentuk ya, dalam tiga bentuk. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Terkadang pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Fa ulaika humul fasiqun. Aman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul dzalimun. Dengan tiga bentuk. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Konteks yang lain Allah sebutkan dia fasik. Konteks yang lain disebutkan dia zalim. Dan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu berada pada tiga keadaan ini. Jadi tidak mutlak dia kafir. Nah, terkadang dia dihukumi seorang yang zalim. Terkadang dia dihukumi seorang yang fasik tapi muslim. Dengan catatan, takala dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia tetap meyakini di sanubarinya hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan tidak ada tandingannya dengan selain hukum Allah. Maka takala dia tetap berhukum dengan selain hukum Allah, dalam keadaan di hatinya itu meyakini hukum Allah itu lebih baik dan tidak ada tandingannya, maka orang tersebut terjatuh ke dalam kefasikan atau kedzaliman. Jadi dia terjatuh ke dalam hawa nafsu. Dan orang ini tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Yang dikafirkan oleh para ulama adalah orang yang menganggap hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Dia meyakini hukum selain Allah atau hukum buatan manusia itu lebih baik dibandingkan dengan hukum Al-Quran dan hadis. Maka orang yang seperti ini bisa kafir. Atau dia mengatakan sama derajatnya, sama nilainya, sama kedudukannya. Ini juga dia bisa kafir. Tapi ponis ini adalah ponis umum. Ya, ponis ini adalah ponis umum. Takala mau mengitlakkan, mau diterapkan per individu ke seorang, tetap harus ditegakkan surut, ya, syarat-syarat kafir. Ada misalnya orang yang melakukan jelas-jelas di depan kita, dia melakukan syirik besar. Dia menyembah berhala misalnya. Atau memberi sesajenan kepada pepohonan atau penunggu atau makhluk halus atau setan. Jelas-jelas dia melakukan hal itu di hadapan kita. Apakah kita katakan kafir kepada orang tersebut? Maka ditahan terlebih dahulu. Ya, kita harus tegakkan dulu hujjah kepada dia. Dan harus di sana hilang naam mawane-mawane kekafiran. Kita lihat dahulu orang tersebut yang berhukum dengan selain hukum Allah, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik besar. Kita cek terlebih dahulu orang tersebut. Apakah dia melakukan itu di atas ilmu atau dia melakukannya karena jahil atau karena lupa. Kalau dia tidak tahu hukumnya atau karena dia lupa kalau itu adalah dosa besar, maka orang tersebut ya tidak bisa dikafirkan. Para ulama mencontohkan seperti kisah keluarganya Amr bin Yasir. Pada awal-awal Islam, dan Amr bin Yasir, keluarga Amr bin Yasir termasuk para sahabat yang awal-awal masuk Islam, yang pada saat itu Islam masih lemah. Ya. Banyak para sahabat yang baru masuk Islam itu ditekan, disiksa oleh orang-orang musyrikin yang pada saat itu kuat. Islam masih lemah di awal-awal. Naam, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu keluarga Amr bin Yasir itu diancam. Ya. Dan ancaman itu jelas. Naam, ayah beliau Yasir dibunuh di hadapan anaknya Amr. Ibu beliau Sumayyah juga dibunuh di hadapan beliau. Setelah dibunuh ayah dan ibunya, Amr bin Yasir itu diancam. Ya, kalau dia tidak mengatakan atau melakukan perbuatan kekafiran, maka dia juga akan dibunuh. Maka Amr bin Yasir terpaksa melakukannya. Ya, dia melakukannya. Padahal beliau tahu hukumnya itu sesuatu perbuatan kekafiran. Beliau lakukan karena terpaksa. Dan ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kisah ini, kejadian ini. Apa pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, beliau mengatakan, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Amr bin Yasir itu tidak salah. Ya, bahkan Rasulullah memuji dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung jari Amr bin Yasir dipenuhi dengan iman. Kalau seandainya dia diancam kembali oleh orang-orang musyrik untuk melakukan kekafiran, beliau mengatakan fa'ud, ulangi. Nah, untuk melindungi Amr bin Yasir dari siksaan kaum musyrikin pada saat itu. Maka dari kisah ini diambil faedah, seorang melakukan kekafiran karena terpaksa, tapi dengan catatan ancaman itu jelas, bukan dugaan-dugaan. Nah, tapi jelas ancamannya, nyawa taruhannya. Maka para ulama membolehkan untuk seorang melakukan kekafiran atau perbuatan ya kesyirikan kalau itu mengancam jiwanya. Dan orang tersebut ya tidak dikafirkan. Ini pula yang terjadi di zamannya Imam Ahmad rahimahullah. Tatkala pada saat itu merebak keyakinan, dan keyakinan ini dijadikan ideologi keyakinan negara, semua rakyat harus meyakininya, yaitu keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Karena pada saat itu pemerintahan di belakang mereka, penasehat-penasehat mereka adalah musuh-musuh Islam. Ya. Namun orang-orang yang menyimpang, ulama-ulama su. Sehingga dengan pengaruh ulama-ulama su tadi, ya, pemerintah menerapkan, meyakini dan mewajibkan kepada rakyatnya bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Kalau tidak mau meyakini Al-Quran adalah makhluk atau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, mereka akan disiksa. Dan siksaannya jelas. Banyak di antara kaum muslimin yang dibunuh, bahkan para ulama. Ada sebagian para ulama terpaksa mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Padahal mengatakan Al-Quran adalah makhluk ini bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Dan hanya tertinggal Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau tetap teguh. Tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sehingga beliau ditangkap, ya, dipenjara, disiksa dalam 3 periode pemerintahan. Ya. Karena pada saat itu tinggal beliau ulama besar. Naam, yang masih meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah SWT. Kalau seandainya beliau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka selesai ya nasib kaum muslimin. Mungkin sampai sekarang itu diyakini Al-Quran adalah makhluk. Tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap dengan kokoh walaupun beliau disiksa. Ya, dicambuk, ya, disiksa. Nah, tetap meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Nah, sampai pada periode pemerintahan yang ketiga, ya, pemerintahnya sadar dan melepaskan beliau. Bahkan beliau diberikan oleh pemerintah yang ketiga itu permintaan, ya. Nah, kalau mau balas dendam maka dipersilahkan, tapi Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mau. Nah, maka dari kisah ini diambil faedah, seorang yang melakukan perbuatan kekufuran dalam keadaan dia terpaksa karena mengkhawatirkan jiwanya, maka orang tersebut ya tidak dikafirkan. Begitu juga kalau dia lupa atau jahil, ya, seperti kisah seorang yang melakukan safar, dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada seorang yang melakukan safar yang membawa bekal-bekalnya. Tiba-tiba unta yang membawa bekal-bekal tersebut kabur atau hilang. Putus asalah seorang tersebut. Ya, karena dia akan menghadapi kematian. Namun di tengah padang pasir. Tiba-tiba unta tersebut kembali dalam keadaan dia sudah putus asa. Saking senangnya orang tersebut mengatakan apa? Allahumma ana rabbuk wa anta abduk. Ya Allah, aku adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku. Jadi dia mengatakan, mengaku Tuhan. Tuhan diakuinya adalah seorang manusia, seorang hamba. Ucapan ini adalah ucapan kekufuran. Dan dia mengucapkan itu, kata Rasulullah, min siddatil fahr, karena terlalu senang sehingga ya keselio lidahnya, salah ucap, keliru, tidak sengaja. Maka orang yang seperti ini juga tidak dikafirkan. Jadi tak kala kita melihat ada orang yang melakukan syirik besar, tidak boleh kita langsung mengecapnya, memponisnya orang tersebut kafir sampai kita lihat kondisi orang tersebut. Kemudian lihat juga kejiwaannya, apakah dia orang yang waras atau orang yang gila. Ya, kalau misalnya ada orang yang menyembah berhala, ternyata pas dicek orangnya stres, gila, maka tidak bisa diterapkan dia kafir karena orangnya gila. Bagaimana mau dihukumi? Nah, begitu juga kata para ulama, syaratnya berikutnya harus ditegakkan hujjah, harus diceramahi, dinasihati terlebih dahulu. Kalau dia menentang, tetap meyakini dengan keyakinan yang salah, barulah diterapkan hukum tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu, Pak. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.